Halaqah yang ke-8, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami nawaqidil Islam 10. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya termasuk nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang paling besar, ada 10. I'lam artinya adalah ketahuilah. Dan kalimat ini digunakan oleh orang Arab untuk memberitahu bahasanya apa yang akan dia katakan adalah suatu yang penting. Dia mengatakan kepada orang yang diajak bicara, i'lam, ketahuilah. Supaya orang yang mendengar, yang diajak bicara, memperhatikan dan dia sadar bahasanya dia akan mendengar sesuatu yang sangat penting. Sehingga dia mengatakan, i'lam, ketahuilah. Dan Allah SWT menggunakan kalimat ini di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Digunakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran menggunakan kalimat fa'lam untuk menunjukkan bahwasanya yang setelahnya adalah perkara yang besar yang hendaknya kita seksama di dalam mendengarkan perkara yang besar tersebut. Anna min a'zami nawaqidil Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling besar. Asyratan, ada 10. Ucapan beliau min a'zam, di antara yang paling besar, menunjukkan bahasanya di sana sebenarnya banyak pembatal-pembatal keislaman. Akan tetapi yang paling besar, yang paling penting, yang sering terjadi adalah 10 perkara, 10 pembatal yang akan beliau sebutkan. Dan sebenarnya pembatal-pembatal keislaman banyak, bukan hanya terbatas pada apa yang akan beliau sebutkan. Bahkan di sana ada sebagian ulama yang menghitung sampai 400 pembatal. Tapi di sini beliau rahimahullah menyebutkan 10. Dan ini adalah yang paling besar, yang paling penting. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik di dalam beribadah kepada Allah ta'ala, waddalilu qawluhu ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha' wa minhu adzabuhu li ghairillah, kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Dan di antara contohnya, adzabahu li ghairillah adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ini adalah pembatal keislaman yang pertama, beliau sebutkan secara ringkas dengan menyebutkan salah satu di antara dalilnya. Al-awwal, yang pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa beliau di sini menyebutkan syirik pada nomor yang pertama? Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang Allah dimaksiati dengannya yang lebih besar daripada syirik kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan akbaril kabair, dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Lebih besar dari berzina, lebih besar dari membunuh. Seandainya seseorang berzina 1000 kali dan membunuh 1000 kali, maka dosa syirik ini lebih besar daripada dosa tersebut. Akbarul kabair, kata Rasulullah SAW, ini adalah dosa yang paling besar, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik ini. Kemudian beliau mengatakan, al-isyraku billah. Di antaranya, yang pertama, yang paling besar adalah menyekutukan Allah SWT. Menyekutukan Allah SWT. Dan di dalam hadis yang lain boleh ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dzamu indallah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa yang paling besar di sisi Allah, apakah dosa tersebut? Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah dan engkau tahu bahasanya dialah yang telah menciptakan dirimu. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah di dalam beribadah kepadanya, menyerahkan ibadah kepada Allah dan juga menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah SWT. Wa huwa khalaqak, dan engkau tahu bahwasanya dia, yaitu Allah, dialah yang telah menciptakan dirimu. Seharusnya orang yang sadar dan beriman dengan rububiyah Allah dan beriman bahwasanya Allah yang mencipta, menciptakan dia dan orang-orang sebelumnya, menciptakan langit dan juga menciptakan bumi, dan menciptakan seluruh alam semesta, dan tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah, seharusnya orang yang demikian hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT. Ini adalah tuntutan keimanan dia. Tuntutan keimanan dia bahasanya Allah satu-satunya yang mencipta. Hendaklah dia hanya menyembah kepada Allah SWT. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Rabb kalian yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka hendaklah kalian menyembahnya. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Inilah zat yang berhak untuk disembah, yang mencipta. Adapun yang tidak mencipta, seekor lalat pun dia tidak bisa mencipta, maka bagaimana dia berhak untuk disembah? Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menyekutukan atau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan kamu. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan pada nomor yang pertama. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.